ya tu tempo. Nabung disiplin jangan neko-neko. Cicilan biar masa depan heboh. Gua bilang juga apa mampus lo, debit kredit lo angus lo, sekarang tinggal melongo, gaya hidup lo sidongo. Buruan masuk bank ketemu sama Mas Bambang, isi formulir deposito itu kan gampang. Sebelum terlambat semua jadi berabe, bego bokeh sedih makan cabe. Ada deposito bikin masa depan nyantai, sekarang boros besok miskin itu kan bangke. Deposito baru cair kalau jatuh tempo, nabung disiplin jangan neko-neko. Cicilan biar masa depan heboh. Deposito kalau gajian jangan jadi bego. Buang-buang duit jadi pake ego. Gue kasih tahu biar kagak kepo.